السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله، selesai pembahasan sifat yang ketiga dari sifat-sifat munafikin, yaitu idza khasama fajara, kalau bertikai selalu melampaui batas ke dalam kebatilan-kebatilan, sehingga orang-orang yang memiliki sifat jelek ini biasanya tidak peduli. Pokoknya dia lampiaskan dendamnya, dia lampiaskan hawa nafsunya, tidak peduli halal ataupun haram. Akan merampas hartanya dengan zalim, menjatuhkan kehormatannya dengan zalim, bahkan menumpahkan darahnya dengan zalim. Padahal sesama muslim, padahal pertikaiannya masalah dunia, padahal Rasulullah SAW sudah berpesan pada khutbah terakhir, khutbatul wada', inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balad Allahumma syahid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada khutbah tersebut bertanya kepada hadirin, hari apa ini? Mereka enggak berani menjawab. Bulan apa ini? Para sahabat juga tidak berani menjawab, hanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Negeri apa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata mereka. Maka kata Nabi, bukankah hari ini hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang suci? Harinya hari Arafah, bulannya bulan Dzulhijjah, bulan haram. Negerinya negeri Mekah, negeri yang haram. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun 'alaikum. Kahurmati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Ketahuilah, sesungguhnya darah sesama kalian haram, kehormatan sesama kalian haram, dan harta sesama kalian haram, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balagt, bukankah aku sudah sampaikan? Para sahabat menyatakan, sudah ya Rasulullah. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Yani beliau meminta persaksian bahwa beliau sudah menyampaikan bahwa darah kaum muslimin haram, jangan ditumpahkan dengan zalim. Kehormatan kaum muslimin haram, jangan dijatuhkan dengan zalim. Harta kaum muslimin haram, jangan dirampas dengan zalim. Harus saling menjaga darah, saling menjaga kehormatan, saling menjaga harta. Demikian seharusnya. Tetapi lihat sifat munafik. Idza khasama fajara, kalau bertikai kebablasan, main bunuh, menumpahkan darah, merampas harta, menjatuhkan kehormatan, membuat fitnah-fitnah keji. Ini ikhwan fil din a'azakumullah, di antara sifat dari sifat-sifat para munafikin. Yang keempat, idza 'ahada ghadara. Di antara sifat munafik yang keempat adalah kalau membuat perjanjian mereka langgar. Perhatikan kalimat ahada ghadara berbeda dengan kalimat wa'ada akhlafa. Kalau wa'ada akhlafa berjanji tidak ditepati. Kalau ini mengadakan perjanjian kemudian tidak konsekuen. Itu juga sifat munafiqin. Ailam yafi bil ahdi, tidak menepati perjanjian yang sudah disepakati. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Karena sesungguhnya perjanjian-perjanjian itu akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Dalam surat Al-Isra ayat 34. Juga disebutkan di dalam surat An-Nahl, wa aufu bi'ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Tepatilah perjanjian-perjanjian yang sudah kalian janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, jangan dibatalkan sumpah-sumpah kalian hanya karena ingin keuntungan dunia. Padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan. Dengan nama Allah, kami berjanji, menyepakati kesepakatan berikut sudah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kemudian ketika melihat musuh tadi dekat, hartanya banyak, ah ini kan kafir, halal darahnya. Berarti engkau batalkan sumpahmu sendiri, engkau batalkan perjanjianmu sendiri karena ingin mendapatkan keuntungan. Kata Allah, jangan. Wa'ufu bi'ahdillah, hendaklah kalian menepati janji kalian kepada Allah ketika kalian memakai nama Allah sebagai sumpah kalian. Jangan dibatalkan hanya karena keuntungan dunia. Demikian pula dalam ayat yang lain surat Ali Imran, innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka-mereka yang menjual perjanjiannya dengan nama Allah dan sumpah-sumpahnya, mereka jual dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ancamannya bukan satu. Allah ancam dengan sekian ancaman. Pertama, la khalaqa lahum, mereka enggak mendapatkan bagian yawmal qiyamah, di akhirat nanti. Wala yukallimuhumullah, Allah enggak akan ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada mereka yaumul qiyamah. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Walahum adzabun alim, berapa ancamannya? Apa kesalahannya kau sampai ancamannya seperti itu? Enggak mendapatkan bagian, enggak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Kesalahannya adalah yashtaruna bi'ahdillahi tamanan qalila. Mereka menjual perjanjian-perjanjiannya atas nama Allah dengan harga yang murah. Mereka jual perjanjian-perjanjiannya, sumpah-sumpahnya dengan nama Allah dengan harga yang murah. Ikhwani fiddin a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih ada ancaman lain yang juga tidak kalah mengerikannya, yaitu dipermalukan yaumul qiyamah. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah menyatakan likulli ghadirin liwa, nanti pada hari kiamat setiap pengkhianat yang melanggar perjanjian akan memiliki bendera, sehingga semua orang-orang di mahsyar tahu ini pengkhianat yang mengkhianati perjanjian. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dikatakan innal ghadir yunsab lahu liwa'un yawmal qiyamah, nanti yawmal qiyamah Setiap orang yang mengkhianati perjanjian akan diberi bendera yang tertulis padanya hadza ghadratu fulan, ini pengkhianatan si fulan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, karena saya ambil pembahasan ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in, hadis Arba'in. Wal ghadru haramun fi kulli ahdin bainal muslim wa ghairihi. Yang namanya pelanggaran terhadap perjanjian itu hukumnya haram, apakah sesama muslim ataupun selama sesama muslim dan selain muslim. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, pada perjanjian di Madinah dengan Yahudi, siapa yang melanggar? Kaum muslimin atau Yahudi? Yahudi. Kaum muslimin menepati perjanjiannya bersama Yahudi untuk hidup bersama di Madinah. Ternyata Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Mereka mengganggu seorang muslimah, menarik jilbabnya ila akhirih. Demikian pula ketika dengan Quraisy, dengan musyrikin Quraisy mengadakan perjanjian untuk tidak perang selama 10 tahun. Siapa yang melanggar? Kaum muslimin? Tidak. Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak melanggar. Padahal ada seseorang muslim yang lari dari sana ke Madinah. Perjanjiannya suruh dikembalikan. Nabi tidak bisa berkata apa-apa. Ini perjanjian. Dibawa lagi sahabat tadi. Sampai ketika di perjalanan, beliau memberontak dan berhasil melepaskan diri dan kemudian tinggal di daerah dusun namanya Is. Akhirnya setiap muslim yang lari dari Mekah ke Madinah, ini masuk Islam ke Madinah, Madinah tidak nerima karena sesuai perjanjian. Perjanjian kalau ada yang lari ke Madinah dikembalikan ke Mekah. Maka taulah para sahabat yang baru masuk Islam tadi tidak ke Madinah, ke dusun Is tadi. 1, 2, sampai 70 orang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sepanjang sejarah kaum muslimin itu tidak melanggar perjanjian walaupun terhadap orang-orang kafir. Maka kata Ibn Rajab rahimahullah bahwa hukum tentang melanggar perjanjian ini haram, apakah sesama muslim ataupun muslim dengan orang-orang kafir. Walihada fi hadis Abdullah ibn Umar, oleh karena itu di dalam hadis Abdullah ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, man qatala nafsan muahadan bighairi haqqiha lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina aman, padahal harumnya surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, hadis sahih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan dikira ini pembelaan pada orang kafir. Kok orang kafir dibelas demikian rupa ya? Siapa yang membunuh gak akan mencium bau surga ila akhirnya. Bukan dari sisi itu, tetapi dari sisi orang yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, dia telah mencoreng ajaran Islam. Dia telah membuat jelek gambaran Islam yang indah, gambaran Islam yang tepat janji, gambaran Islam yang selalu menjaga perjanjian, gambaran Islam yang demikian bijaknya tercoreng oleh perbuatan mereka. Sehingga kalau kemudian mereka mencerca agama Islam, mencerca kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan terus dan sebagainya, sesungguhnya mereka salah. Tetapi yang lebih salah adalah yang menyebabkan mereka salah paham terhadap agama, yaitu mereka yang tidak tahu hukum-hukum tersebut, yaitu menjaga perjanjian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Kalau mau melihat pembenaran dalam Quran, Allah sudah menyatakan dalam sekian kali tentang munafikin, bahwa ciri khas mereka adalah kedustaan. Innal munafiqin lakadibun. Allah berfirman, Allahu yashhad. Allah mempersaksikan bahwa munafikin memang kadibun. Kalau bicara, dusta. Kalau berjanji, tidak ditepati, itu juga dusta. Kalau membuat perjanjian, tidak mau menepatinya, itu juga kedustaan. Kamu kemarin bersumpah, berjanji, kami berjanji tidak akan saling mengganggu. Mengapa dilanggar? Ikhwani fiddin, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa qad amara Allah ta'ala fi kitabihi al-wafa. Padahal ayat-ayat Allah sudah kita bacakan, semuanya memerintahkan agar kita menepati perjanjian. Bi'uhudil musyrikin. Walaupun perjanjian dengan kaum musyrikin, idza aqamu ala uhudihim, kalau mereka masih tetap dalam perjanjian, kita pun tetap dalam perjanjian. Walam yanqudu minha syai'a, selama mereka tidak membatalkan, kita pun tidak membatalkan perjanjian. Lihat indahnya Islam. Lihat kaum muslimin, maka sungguh sifat munafik tadi akan merusak agama dan akan mencoreng keindahan agama. Wa amma uhudul muslimin fima bainahum falwafa biha ashad, adapun perjanjian sesama muslim maka lebih-lebih lagi. Alwafa'u biha ashad, maka untuk menepati perjanjian sesama muslimin lebih dahsyat lagi, lebih penting lagi. Almuslimun, kata Nabi, ala syurutihim, kaum muslimin itu tergantung syarat yang sudah disepakati. Kalau sudah disepakati, maka tepati. Ikhwani fiddin, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apakah kesepakatan dalam muamalah? Apakah kesepakatan dalam sewa-menyewa? Kesepakatan dalam jual-beli? Kesepakatan apapun dalam hubungan manusia dengan manusia? Muslimin bersama muslimin? Maka harus ditepati. Kalau kepada orang kafir saja harus ditepati, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Wa naqduha a'zam isman, yang berarti kalau melanggar perjanjian, a'zam isman, dosanya lebih besar lagi. Wa min a'zamiha, masih ucapan Ibnu Rajab, wa min a'zamiha, kata Ibnu Rajab, dan yang paling besarnya adalah naqdu ahdil imam, menyelisihi perjanjian taat kepada penguasanya. Man bayahu waradiyah bihi, siapa yang membaiat seorang imam, siapa yang sudah ridha dia sebagai pemimpinnya, maka kata Nabi SAW dalam dua kitab sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, tiga yang Allah enggak akan ngajak bicara mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka, walahum adabun alim. Apa di antara tiga ini? Kata Nabi, rajulun bayya'a imaman la yubayyihu illa lidunya, seorang yang membaiat penguasanya kemudian dia tidak membaiatnya kecuali karena dunia. Kalau dapatkan dunianya dia taati, kalau tidak dapatkan dunianya dia khianati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Juga ada catatan penting lainnya, ancamannya sama dengan ayat tadi, menunjukkan kalau ayat dengan hadis klop, sesuai. Ayatnya kita baca tadi, yaitu alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Apa kata Allah? Ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Enggak diajak bicara. Wa la yanzur ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wa la yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim. Dalam hadis tadi tiga golongan. La yukallimuhumullah, Allah enggak akan ajak bicara mereka hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Wa lahum adzabun alim. Siapa ya Rasulullah? Qala rajulun bayya'a imaman, seseorang yang mengakui seorang imam penguasanya tetapi karena dunia. Kalau diberi dunia maka dia tetap bersamanya. Waffa, menunaikan perjanjiannya. Wa illa lam yafi bihi, kalau dia tidak mendapatkan dunianya, tiba-tiba dia khianati pemimpinnya yang dia pilih sendiri. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya menepati perjanjian, am sifatnya. Perjanjian sesama muslim, perjanjian dengan orang kafir, perjanjian dengan musyrikin atau ahli kitab, atau perjanjian rakyat kepada penguasanya, dan juga perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya, juga sama. Maka hendaklah saling menepati apa yang sudah disepakati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin selalu menjaga syarat-syarat yang disepakati oleh mereka, sesama mereka. Wa yadkhul fil uhudi. Selanjutnya Ibnu Rajab berkata, dan termasuk menepati perjanjian adalah menepati perjanjian antar kaum muslimin yang tidak boleh diingkari, tidak boleh dilanggar, yaitu semua akad-akad. Kalau sudah terjadi akad, akad nikah misalnya, saya nikahkan anakku fulanah binti fulan dengan kamu, kemudian dia saya terima dengan mahar sekian ila akhirnya, itu sudah disepakati, tidak boleh dilanggar. Jangan tiba-tiba kecewa melihat mantunya diambil anaknya. Tidak bisa, ini anak saya. Loh, ini sekarang sudah jadi istri dia. Jangan dikhianati. Sudah ada akad yang Allah katakan mitsaqan ghalidha. Demikian pula akad jual beli, akad sewa menyewa, akad-akad dalam muamalah, al-mubayaat wal munakahat, jual beli atau pernikahan dan lain-lainnya. Al-uqud al-lazimah allati yajibul wafa, itu pun perjanjian-perjanjian yang harus ditepati sebagai seorang mukmin. Jangan sampai kita termakan dengan sifat munafik, yaitu tidak menjaga perjanjian. Wa kadzalika yajibul wafa bihi lillahi, dan termasuk yang harus ditepati adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu setiap salat mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku, salatku dan sembelihanku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Benar, jujur, itu perjanjian dengan Allah, harus ditepati. Jangan sampai engkau memakainya untuk menentang Allah, untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat ila akhirih. Engkau telah berjanji di hadapan Allah sejak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu perjanjian. Jangan diselisihi. Jangan beribadah pada selain Allah. Jangan beribadah pada benda mati. Jangan beribadah pada pohonan, pada bebatuan. Jangan beribadah, jangan berdoa pada makhluk-makhluk. Beribadahlah pada Allah dan berdoalah pada Allah SWT sesuai dengan perjanjian asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hendaklah beribadah kepada Allah dengan ajaran Rasulullah SAW. Hendaklah beribadah pada Allah dengan apa yang beliau contohkan, karena sudah menyatakan beliau Rasul yang kami imani. Beliau utusan Allah SWT sebagai uswatun hasanah. Ini ikhwani fillah a'azzakumullah, makna dari menepati perjanjian-perjanjian. Adapun di antara sifat munafik tadi, idza ahada ghadara, kalau mengadakan perjanjian selalu diselisihi, selalu dikhianati. Yang kelima dari sifat-sifat munafik adalah al-khiyanah fil amanah, mengkhianati amanat yang dipikulnya. Faida tu minar rajul amanatan, kalau seseorang diberi amanah, fal wajib alaihi an yuaddiha, maka wajib baginya untuk menunaikan amanah tersebut. Tolong ini berikan pada si fulan. Kalau kamu bisa, kamu terima amanah tadi, kamu harus sampaikan pada si fulan. Kalau kamu enggak mampu, bilang maaf saya enggak bisa. Daripada kamu memikul untuk amanah yang berat, atau dititipi sesuatu, tolong jaga milik saya, jaga dengan baik. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah pada mereka-mereka yang memang berhak sampaikan amanah pada ahliha, pada orang-orangnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, addil amanat ila man tamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang memang memberikan amanah kepadamu, tunaikan dengan baik. Wa qala fi khutbatihi fi hajjatil wada', bahkan dalam khutbah terakhir beliau, khutbah perpisahan, beliau juga berpesan lagi, man kanat indahu amanah falyu'addi alladhi tumina amanatahu, siapa yang memiliki amanah hendaklah menunaikan amanahnya dengan baik. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik, beliau dalam keadaan terkenal amin, terpercaya. Amin dari kata amanah, amin, terpercaya, sehingga orang semua menitipkan harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Ketika terjadi dakwah Rasulullah SAW menyampaikan la ilaha illallah, terjadi pertikaian sampai Rasulullah SAW hijrah atau akan hijrah ke Madinah. Barang-barang mereka ada di sini. Apakah berpikir, ah ini barangnya musyrikin, gak mau masuk Islam, ambil saja? Tidak. Dia katakan pada Ali bin Abi Thalib, sampaikan amanah ini pada mereka semuanya, aku mau hijrah. Ikhwanina'azakullah, disampaikan dulu kepada mereka, padahal mereka musyrikin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang ada orang-orang kafir harbi yang memusuhi dan memerangi muslimin. Tetapi ada orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Ada orang-orang kafir yang di bawah satu penguasa, yang kafir zimmi. Ada orang-orang kafir sebagai tamu. Mereka tidak halal darahnya dan tidak boleh tumpahkan darahnya. Dan kita disuruh untuk bersikap baik pada mereka. Saya ulangi lagi, bukan karena kita cinta pada mereka, bukan. Tapi untuk mengenalkan ini agama Allah. Agama Allah yang sangat bijak, yang sangat hikmah. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Apakah enggak pernah dengar ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari musyrikin minta perlindungan di negerimu, wahai muslimin, kasih perlindungan. Berikan kesempatan. Untuk apa? Hatta yasma' kalam Allah, agar mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, artinya mendengarkan ajaran Islam. Dia lihat bagaimana muslimin, dia lihat bagaimana dakwah mereka, dia dengarkan ayat-ayat yang dibacakan di masjid-masjid, mereka dengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh mereka, mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan untuk bersikap bijak. Mereka akan tertarik dan akan masuk Islam. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika mereka dalam keadaan sebagai tamu datang ke negeri kita, apakah boleh dibunuh? Rasulullah SAW pernah didatangi dua orang tamu, utusan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Datang dua orang ini, aku utusan Rasulullah, Musailamah katanya, kepada engkau untuk bagi wilayah. Allah menginginkan agar wilayah sini untuk Nabiullah, Rasulullah, Musailamah, dan bagian ini untuk engkau. Astagfirullah, astagfirullah. Apa enggak marah Rasulullah SAW? Marah. Tetapi yang terucap dari mulutnya, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma, kalau aku boleh membunuh seorang tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh tamu, artinya apa? Tidak boleh. Dibiarkan dia pulang ke negerinya. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Ikhwan ibn Azam, bukan pengecut, ada tamu dibunuh perang gak berani. Itu pengecut namanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kebetulan itu sudah menjadi hukum positif di seluruh dunia. Namanya tamu, utusan, gak boleh dibunuh. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ajaran Islam ajaran yang sangat mulia. Maka siapa yang menyelisihi perjanjian tadi, itu juga pengkhianatan. Siapa yang diberi amanat kemudian dia tidak jaga, itu juga pengkhianatan. Allah SWT menyatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, tidak melarang untuk kalian bersikap baik pada mereka, dan tidak melarang agar kalian bersikap adil pada mereka. Apa sikap adil? Tidak khianat. Tetangga yang harusnya saling menjaga keamanan kampung, malah dia yang ganggu. Itu khianat. Bahkan Nabi mengancamnya keras sekali. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Man ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya enggak aman karena dia. Ikhwan ibn a'azakullah, yang namanya tetangga harus saling menjaga keamanan. Ini justru membuat tidak aman. Yang biasa dia beri telur setiap harinya di situ, tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Kafir. Ajib. Ini sama sekali bukan ajaran Allah SWT, bukan ajaran Islam. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah katakan la yanhakum, tidak dilarang untuk bersikap baik dan bersikap adil. Tapi bersikap baiknya karena mengenalkan Islam pada mereka agar mereka mau masuk Islam. Bersikap adilnya, bersikap adil kalau kamu ambil telurnya bayar. Kalau kamu mengambil barang yang dia di tokonya, ya harus bayar sesuai dengan harganya. Itu sikap adil. Agar tahu mereka kalau engkau seorang muslim memiliki ajaran yang sangat tinggi, yang mulia, yang engkau tunjukkan pada mereka. Hutang, ya bayar. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini Ci, ya manggilnya apa Ci biasanya? Oh, utang saya yang kemarin. Mereka kenal, berarti orang Islam itu adalah orang yang menjaga amanah, tidak berkhianat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanat-amanat kalian. Masing-masing muslim punya amanat di pundaknya. Apa itu? Menjaga kehormatan agamanya. Iya Pak, iya. Otomatis setiap muslim harus menjaga kehormatan agamanya. Jangan menjadikan agama tercoreng karena perbuatannya. Fal khiyana fil amanah min khisalin nifaq. Maka berkhianat terhadap amanah adalah salah satu dari sifat-sifat kemunafikan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin lebih rinci, silakan baca surat Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Kalau datang kepadamu para munafikin, mereka selalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Iya, Allah tahu kalau engkau Rasulullah. Kemudian Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka sampai Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafikin al-kadibun, bahwa mereka itu orang-orang yang mendusta. Itu satu dalil. Dalil kedua, kita baca dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan. Yang maknanya kurang lebih, di antara mereka ada yang membuat ahad, perjanjian kepada Allah, kalau aku mendapatkan fadilahnya, mendapatkan keuntungan, mendapatkan rezeki, aku akan bersedekah. Falamma atahum, ketika benar-benar Allah kasih rezekinya, Allah kasih keluasan rezeki, bakhilu bih, tiba-tiba dia bakhil, kedekut, enggak mau bersedekah, menyelisihi apa yang sudah dijanjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan berpaling mereka. Enggak peduli dengan peringatan-peringatan. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Fa'aqabahum nifaqan, maka dihukum oleh Allah dengan penyakit nifak di hatinya. Lihat ayat ini. Mengapa aqabahum nifaqan? Kenapa ditimpakan penyakit nifak fi qulubihim ila yaumil qiyamah atau ila yaumi yalqaunahu, sampai hari bertemu Allah? Karena sudah berkata, kalau saya mendapatkan rizki saya akan sedekah. Ternyata tidak. Sudah berjanji, ya Allah, kalau aku berhasil, aku akan membuat masjid. Ternyata tidak. Sudah berjanji, ya Allah, kalau aku mendapatkan keuntungan sekian dan sekian, aku akan begini, aku akan begitu. Ternyata ketika benar-benar diberi, tidak ditepati. Kata Allah, aqabahum nifaqa, maka Allah timpakan di hatinya penyakit kemunafikan. Bima akhlafullah, karena mereka menyelisihi janjinya kepada Allah. Ma wa'aduhu, apa yang mereka janjikan. Wa bima kanu yakdibun, karena mereka berdusta. Ikhwani fi din, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Amanah itu berat. Maka nasihatnya Imam Tsauri rahimahullah, kalau kalian diberi amanah, kalian tidak mampu, jangan. Tolak. Afwan, maaf, saya tidak bisa. Jangan kalian terima amanah, jangan kalian apalagi meminta amanah, dan jangan kalian berebut amanah. Khonibdina azakumullah. Tetapi sekarang sudah terbalik semuanya. Amanah jadi rebutan. Titip sama saya saja. Jangan titip sama saya saja. Jangan titip sama saya saja. Masing-masing menawarkan, saya siap menerima titipan hartamu. Mengapa? Kok bisa begitu? Ambil keuntungan. Barakallahu fiikum. Ada yang sampai berebut, bertikai, bermusuhan karena berebut amanah. Bukan hanya amanah titipan. Amanah yang lebih berat lagi, yaitu memimpin. Memimpin itu berat loh. Tetapi rebutan juga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal dikatakan oleh Imam Tsauri, jangan engkau gegabah dengan amanah. Kalau engkau tidak mampu, tolaklah. Kalau engkau menerima amanah tadi, tunaikan amanah tadi, agar jangan sampai penyakit nifaq masuk dalam hatimu. Inna aradal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya menolak untuk menerima amanah. Wa asfaqna minha. Mereka semua menyatakan enggak sanggup, kami enggak bisa. Wa hamalaha al-insan. Ternyata manusia menerima amanah itu. Wa kana al-insan zaluman jahula. Memang manusia ini zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Banyak berbuat zalim dan banyak bersikap bodoh. Maka mereka menerima amanah yang berat, yang gunung-gunung saja menolak, langit menolak, bumi menolak. Abaina an yahmilnaha. Fahamalaha man? Al-insan. Wa kana al-insan zaluman jahula. Manusia zaluman jahula. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya, liyu'adzibullahu al-munafiqina wal-munafiqat. Dikaitkan lagi dengan kemunafikan. Amanah nifaq. Tidak menjaga amanah berarti sifat dari sifat-sifat munafiqin. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Ikhwan ibn na'azakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ucapan tadi bahwasanya siapa yang ingin bukti kebenaran apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, empat perkara yang kalau empat ini ada pada seseorang, berarti dia munafikan khalasan, maka baca ayat-ayat ini, kata beliau, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibacakan oleh beliau ayat tadi, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu catatan sedikit sebelum saya tutup, bahwasanya para sahabat padahal mereka mukminin sangat takut terkena sifat munafik. Padahal mereka manusia terbaik. Padahal mereka khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia dikeluarkan tengah-tengah manusia. Atau kata Nabi sebagai khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, sebaik-baik generasi takut kalau ada kemunafikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa penyakit nifak itu tumbuh di hati seperti bakal, seperti semak belukar di musim hujan. Tumbuh. Bukan begitu saja jadi munafik, tapi tumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka masing-masing kita harus berhati-hati dari sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana para sahabat sangat takutnya dari sifat-sifat kemunafikan, sehingga mereka selalu mengkhawatirkan dirinya. Apakah aku ini jangan-jangan munafik? Datang Hambalah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nafaqah hambalah. Atau diriwayatkan, sebelum datang pada Rasulullah SAW, mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nafaqah hambalah. Kata Abu Bakar, mah, berhenti kamu, jangan sembarangan berbicara. Ngomong apa kamu ini? Sungguh aku ini jangan-jangan munafik. Aku kalau di hadapan Rasulullah SAW seperti melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku pulang ke rumahku, bertemu anak dan istri, seakan-akan aku lupa pada surga dan neraka. Jangan-jangan aku munafik. Kata Abu Bakar, kalau itu aku pun merasakan. Mari kita menemukan Rasulullah SAW atau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Hambalah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaqah hambalah. Hambalah munafik. Nabi menyatakan, cukup. Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, aku kalau di hadapan kamu, seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku pulang ke keluargaku, aku tertawa kembali, lupa. Seakan-akan aku lupa dari surga dan neraka. Ya Hambalah, kalau engkau bisa menjaga imanmu untuk tetap seperti engkau ada di hadapanku, la safahatkumul malaika, malaikat pun akan bersalaman dengan kamu. Safah, yusafah itu dengan tangan salaman dengan kamu. Istimewa. Walakin ya Hambalah, sa'atan sa'ah. Tetapi wahai Hambalah, begitulah manusia, sa'atan sa'ah. Bukan berarti tidak boleh senda gurau dengan keluarga. Bukan berarti tidak boleh tertawa dengan anak-anak. Ya ada waktu-waktunya, ada sa'atan sa'ah. Kadang begini, kadang begitu. Itulah manusia. Yang saya maksud dari kisah ini adalah rasa takutnya mereka dan rasa khawatirnya mereka terhadap sifat-sifat munafik. Khawatirnya mereka, jangan-jangan mereka munafik. Sehingga dikatakan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah, kata beliau rahimahullah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah. Aku sempat bertemu, karena beliau tabi'i, aku sempat bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Tiga puluh sahabat aku temui, semuanya takut kalau sifat nifaq ada pada dirinya. Ikhwani fi din a'azakumullah, ada sahibus sir, pemilik rahasia. Siapa itu? Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah dibisikkan oleh Rasulullah SAW nama-nama munafik. Fulan. Rasulullah SAW menyebutkan pada Hudzaifah, Umar bin Khattab khawatir. Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku tanya kepadamu dengan nama Allah, aku masuk ke di dalamnya? Aku termasuk ke benda? As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Dijawab, engkau tidak ada, engkau tidak termasuk. Tetapi sungguh demi Allah, aku tidak akan menjawab siapapun yang bertanya selainnya. Tidak ada lagi. Ikhwan bin Azzaqullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menyebabkan beliau tanya, apakah aku masuk dalamnya? Kekhawatiran. Kekhawatiran, jangan-jangan sifat nifak itu ada padaku. Dan sudah diriwayatkan di awal pertama pembahasan, mereka mukanya sangat berat ketika mendengarkan hadis arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara, kalau empat ini ada pada seseorang berarti dia munafik. Ketakutan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abdullah ibn Umar menyatakan dengan semangat beliau ke masjid dan berkata, sungguh aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali para munafikin. Malu kalau dia berada bersama mereka para munafikin, sehingga berlomba-lomba untuk ke masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ciri-ciri orang beriman adalah orang yang mengkhawatirkan dirinya. Ciri-ciri orang beriman adalah orang yang selalu ketakutan ketika hidupnya. Sampai ketika mereka dalam surga, baru mereka yakin, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu yang telah menghilangkan kesedihan atas diriku. Hilang sudah kesedihan. Sejak diwafatkan oleh malaikat, sejak malaikat berkata kepadanya, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Jangan takut, jangan bersedih. Ini saat itulah baru mereka yakin. Ketika hidup tetap enggak yakin. Dan itu ciri mukmin. Disebutkan oleh Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, qala ma khafahu illa mukmin wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang khawatir takut terhadap kemunafikan kecuali orang beriman. Dan tidak ada yang tenang, tidak takut pada sifat-sifat nifak kecuali memang munafik. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya karena kita bukan sahabat, di bawahnya sahabat, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Lebih sedikit imannya, lebih sedikit ilmunya. Berarti kita lebih mungkin lagi untuk terkena sifat nifak. Maka seharusnya kita lebih berhati-hati dan berupaya untuk menjauhkan sifat-sifat nifak. Wassalamu ala afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Nah, 10 menit berarti. Jazakallah khair. Apa nasihat antum kepada karyawan yang mereka bermudah-mudahan dalam mengemban amanah, seperti dalam pekerjaan kerja bersama dengan perusahaan? Nasihat saya pada mereka, dengarkan baik-baik kajian ini di awal sampai akhirnya. Jangan sampai terkena sifat nifak, bermudah-mudahan dalam amanah. Kalau kamu menerima amanah, harus tunaikan dengan amanah. Kalau engkau merasa tidak mampu, jangan diterima amanah. Waduh, apa yang harus saya lakukan kalau istri sudah memenuhi syarat kemunafikan? Sudah dinasehati tapi masih seperti itu. Apakah ana harus membiarkan dan terus-menerus? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau nusyuz itu pelanggaran istri, maka sudah diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana mengatasinya. Dengan nasihat, dengan yang lebih keras, dengan dimarahi. Udribuhum, dengan dipukul. Tentunya pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati. Dan wahjuruhum fil madaji', pisahkan tempat tidur, pisah ranjang. Yang terakhir, ceraikan dengan cara yang baik. Sarihuhunna sarahan jamila. Apakah termasuk melalaikan salat bila kita pergi ke masjid ketika qomat, bukan ketika azan? setiap hari selalu seperti itu sehingga takbiratul ihram tidak bareng dengan imam. Masya Allah. Tapi masih ke masjid ya. Nah, iya termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam sholat berjamaah. Padahal siapa yang terus mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari bersama imamnya, maka dia terbebas dari sifat nifak. Dijamin dia bukan munafik. Kalau celong satu, diulangi dari angka satu lagi. Artinya berturut-turut sampai sekian puluh hari itu, tetap sholat berjamaah di depan, atau bukan di depan, tapi bersama takbiratul ihram, tidak terlewat. Imam Malik bukan 40 hari. Beliau mengatakan, aku 40 tahun gak pernah tertinggal takbiratul ihram. Imam Malik rahimahullah, 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis, dia berdosa bila menolong saudara yang memutus silaturahmi. Bukan maksudnya jangan menolong dalam memutus silaturahmi. Barakallahu fikum. Sehingga unsur akhaka zaliman au madluman, tetaplah tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dizalimi. Tetapi kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau terzalimi kita tolong. Kalau dia zalim, bagaimana kita tolong? Iya, tolong dia untuk menghentikan kezalimannya. Sehingga kalau dia memutus silaturahmi, kamu tolong dia untuk menyambung kembali silaturahmi. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya ketika bekerja punya usaha lain yang dijalankan orang lain yang terkadang di dalam waktu bekerja melakukan chat WA mengenai usahanya sendiri namun tidak melalaikan pekerjaan utama? Tergantung perjanjian, karena al-muslimun ala surutihim, kaum muslimin sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hitungannya order apa jam? Kalau jam, maka jam segini sama jam sini itu bukan punya kamu, punya kantor perusahaan. Jangan kamu bekerja apapun, apalagi pakai komputernya perusahaan, lebih parah lagi. Untuk urusan pribadi, jangan. Tetapi kalau memang perjanjiannya adalah pekerjaan, kamu yang penting harus selesai dengan baik. Maka kalau dia bisa selesai dengan baik, dengan menyambi urusan pribadinya, silakan. Karena memang perjanjiannya tugas selesai. Tergantung perjanjian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang telah dipercaya untuk bekerja sama menjualkan satu barang, namun dalam perjalanannya dalam waktu bersamaan dan di tempat yang sama, dia juga menjual barang yang sama miliknya sendiri tanpa izin terlebih dahulu dengan pemilik barang pertama. Apakah hal ini termasuk dalam berkhianat dalam amanah? Seorang telah dipercaya untuk bekerja sama, tentunya dengan bagi hasil ya, tetapi yang dijual barangnya sendiri. Saya khawatir begitu. Kalau memang sudah ada perjanjian, kalau engkau adalah apa istilahnya, perwakilan, wakil dari perusahaan kami, kemudian dia jual barang lain, maka itu berarti pengkhianatan. Tetapi kalau dia hanya disuruh jualkan, kamu mau jual apa saja terserah, tapi dia jualkan punya saya, berarti bukan wakil dari satu perusahaan tertentu, maka tidak mengapa. Iya, mau jual apa saja. Seperti seorang yang memiliki toko, mau titip barang apapun saya jual, selama itu halal, itu tidak mengapa. Tetapi kalau sudah perjanjiannya, nih, saya kasih engkau sekian persen, tapi engkau menjadi wakil saya, dan engkau sebagai, masih belum ketemu nah istilahnya, al-muhim, apa namanya, yang menjajakan satu perusahaan dengan seragam dan sebagainya itu, marketing, Iya. Sales ketemu sekarang. Iya. Maka sekarang dia sudah memiliki amanah. Seragamnya tertulis nama perusahaan yang dijual barang miliknya sendiri. Motor yang dipakai motor perusahaan, jual barangnya sendiri. Itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia hanya sekedar toko yang freelance, yang tidak terikat sana sini, orang mau jualkan sini, saya jualkan. Dan saya menjualkan barang orang lain juga. Itu tidak masalah. Kembalinya pada kaidah al-muslimun ala syurutihim, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.